ngerti yang namanya dikotomi. Dikotomi lor apa kidul, etan apa kulon, lanang apa wedok, itu dikotomi. Sekarang saya ingin kasih tahu anak-anakku supaya jangan salah melihat kehidupan, supaya nanti bisa menciptakan kemaslahatan rahmatan lil alamin. Tidak ada dikotomi dunia akhirat, karena dunia ini bagian dari akhirat, jelas ya. Kita ini berjalan di dunia sampai ke, jadi dia satu. Jadi tidak ada, oh ini kerjaan dunia, dagang, oh ini kerjaan akhirat, sholat, enggak. Enggak gitu. Anda sogeh rapopo, asal niatnya untuk akhirat. Jadi ada dunia yang diakhiratkan, ada sekarang banyak akhirat di dunia kan. Jadi teman sekalian, nyanyi kayak tadi enggak masalah, beliau bikin album enggak masalah, kamu nanti jadi kaya raya enggak masalah. Kamu kerja apa? Jadi satpam sampai konglomerat enggak masalah, asalkan niatmu dan praktek dagangmu itu untuk Allah, untuk akhirat. Jelas ya? Jadi bukan kau nak dagang dunia, nek sholat akhirat, enggak. Ada sholat yang duniawi, yaitu sholat yang tidak diniatkan untuk ikhlas untuk Allah. Tapi sholat yang dipakai ben badi, sholat ben selamat, umroh ben ora ketangkep KPK. Itu banyak itu. Begitu ada gejala mau ditangkep KPK, umroh. Itu namanya akhirat yang diduniakan. Jadi teman sekalian, di acara kita ini juga begitu. Tolong jangan salah berpikir. Meskipun nyanyi campur sari tadi, niatnya adalah aghiyatun nikmat. Jadi berlagu untuk bersyukur, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi tergantung niatnya. Ada sholat karena mau pengen dilihat calon mertua. Gitu kan? Ben dituduh muslim kan gitu ya. Jadi sekarang ini banyak sekali iblis berpakaian malaikat. Tolong hati-hati. Gitu ya, teman sekalian.